Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Halaman 95, al-jawabu an hadithil a'mah. Ini ya. Baik. Fadal dibaca sini. Nugraha, baca Nugraha. Baca hadis footnote-nya aja. Jadi footnote itu hadis a'ma, jawaban tentang hadis orang buta. Ya, dibaca hadisnya, footnote-nya. Wa huwa ma rawahu Ahmadu. San, tutup pintunya, San. Ata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, ud'ullah ay yu'afini, an yu'afiyani, faqala in syi'ta akhartu dhalika, fa huwa afdalu li akhiratika, wa in syi'ta da'utu laka, qala la bal ud'ullah li, fa amara'u ayat awal doa wa ayusalliya rakataini wa ayadahuwa bihadihi du'ai bihada du'ai Allahumma inni as'aluka wa atawajjahuka wa atawajjahu ilaika bi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi ya rahmati ya Muhammadun inni atawajjahu, paham enggak? Tafa'ala itu wazannya. Ini atawajjahu bika ila rabbi fi hajati hadhihi. Fatuqadu wa tashfa'uni wa tushaffi'uni. Wa tushaffi'uni fihi wa tushaffi'uhu fiyya. Al-hadithu wa fi al-haditha. Akmil al-haditha itu takdirnya. Terus wa fi akhirih fa'ala ar-rajulu fabaraka. Baik. Jawaban terkait hadis yang buta, orang yang buta. Hadis orang yang buta itu hadis apa? Disebutkan di sini oleh Syekh Al-Fihri wa huwa marwahu Ahmadu. Itu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad wa lafdhu lahu. Lafaz hadis ini dari riwayat Ahmad di musnadnya. Wa Ibnu Majah juga diriwayatkan Ibnu Majah, Tirmizi, Wal Hakim wa ghairuhu dan selain wa ghairuhum an Utsman ibn Hanif. Ya, dan para ulama yang lainnya meriwayatkan dari sahabat Utsman bin Hanif, anna rajulan dariran, bahwa ada seseorang yang dorir yang buta, atan nabiyya, beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya rabbi ya nabiy Allah, ud'ullah ayya an yu'afiyani. Wahai Nabi Allah, doakanlah untukku agar Allah menyembuhkan dari penyakit kebutaan. Faqala in syi'ta akhartu dzalik. Ya. Wa huwa afdalu li akhiratik. Kalau engkau inginkan, aku akan akhirkan doa kesembuhan untukmu. Jadi, kalau kamu inginkan, Nabi enggak akan doakan kesembuhan. Namun ini bagus, lebih afdal untuk akhiratmu. Karena orang yang bersabar atas kebutaan, maka Allah akan berikan surga. Wa in syi'ta da'awtu lak, tapi kalau kamu memang inginkan, saya akan doakan kesembuhan untukmu. Maka Nabi pun maka orang itu yang buta pun menyatakan qala la bal udullah li tidak wa rasul. Doakan saja untukku kesembuhan. Fa amarahu ayyatawaddu'a, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang buta tadi untuk berwudu. Wa an yusalliya rakatain, dan salat dua rakaat. Wa an yad'u Allah bi hadha du'a, dan agar orang tersebut berdoa kepada Allah dengan doa sebagai berikut. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon kepada Engkau ya Allah. Wa atawajjahu ilaika, aku menghadap Engkau ya Allah. Bi nabiyika, ini diajarkan langsung oleh Nabi. Ya. Bi nabiyika, dengan perantara nabimu ya Allah. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyi ar-rahmati, nabi rahmat. Ya Muhammad, kemudian nabi, orang tersebut ya, diajarkan oleh Nabi untuk menyatakan, wahai Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati hadhihi fatuqda. Ya wahai Muhammad, atawajjahu bika, aku menghadap Allah dengan perantaramu. Ya atawajjahu bika ila rabbi, aku menghadap kepada Rabbku dengan perantaramu. Fi hajati, terkait kebutuhanku, yaitu kebutuhan orang tadi apa, minta disembuhkan. Hadihi fatuqda, agar dipenuhi kebutuhanku tersebut. Ya, wa tusyafi'uni, dan agar kau wahai Nabi memberikan syafaat untukku, fihi, dalam doaku tadi. Wa fatusyafi'uni, fatusyafi'u fiyya, dan agar kau ya menjadi perantara untukku. Al-haditsa fi akhiril hadis, dalam hadis tersebut, fa'ala rajulu, orang buta tadi melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Dia berwudu, sholat, berdoa dengan doa yang diajarkan tadi. Fabarra'a, maka orang pun tersebut ya telah sembuh, terbebas dari kebutaan yang menimpanya sebelumnya. Ya. Nah, terus berikutnya lanjut lagi Nugraha dikit. Nah, Syekh bin Bas ditanya, apakah hadis orang yang buta ini valid, sah, sahih? Ya, terus? Wajabat, la ba'asani, sanaduhu, jayidun, asahahahu, al-mu'alifu, ibnu Taimiyyah, di fa'ilatif, jalilatif, rokodawajatu, sanaduhu, goyro marrotin, la ba'asabihi, walakinna ma'nahu, dibuahu, dan syafa'ati, kamahu ma'rufun. Nah, maka kata Syekh, la ba'asabih, tidak mengapa sanadnya, ya, sanadnya jayyid, ya, sahih, dan disahihkan oleh shahahu, disahihkan oleh mu'alif, yaitu Ibnu Taimiyah, mu'alif kitab Qa'idah Jalilah. Wa qad raja'tu sanadah, dan saya telah memeriksa sanadnya, wa ghairahu, dan yang lain, wa ghairu marratin, beberapa kali, kata Syekh bin Baz, la ba'asabih, tidak mengapa, lakin ma'nahu bidu'a, namun makna hadis ini adalah berdoa wa syafa'ah kama huwa ma'rufun. Ma'nahu bidu'ai wa syafa'ah kama huwa ma'rufun. Itu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Nabi memberikan atau diizinkan syafa'at Nabi, ya, yang Nabi SAW memberikan syafa'at agar orang tersebut disembuhkan. Terus, nah, berikutnya, apa, ini, harga apa cara? Syekh bin Baz, kullu hadisin fihi tawassulun bi Muhammadin, semua hadis yang di dalam hadis tersebut terdapat tawassul kepada Nabi Muhammad atau kepada para nabi, semuanya maudu'atun, semuanya palsu. Kulluha kadzibun, semuanya dusta. Ma adal hadis al-a'ma, kecuali hadis orang buta ini. Alladzi fihi at-tawassulu bi du'a'i nabi wa syafa'atihi, yang dalam hadis ini beliau bertawasul, orang buta ini bertawasul kepada doa Nabi, kepada syafaat Nabi. Ini boleh bertawasul kepada doa orang yang soleh. Ada 5 tawasul yang diperbolehkan, sebagian ulama menyatakan 3, tapi 5 ini pun juga enggak keluar dari 3. Tambahannya nanti kok enggak salah disebutkan di sini oleh Syekh bin Baz. Ya, berdoa kepada orang soleh yang masih hidup, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar yang akan berangkat umrah, la tansana bidu'aika as-salih, jangan kau lupakan kami dengan doa kebaikanmu untuk kami. Nah, ini. Jadi orang tersebut bukan diajari Nabi untuk bertawasul kepada zat pribadi Nabi. Ya. Kalau bertawasul kepada zat pribadi Nabi, maka itu tidak boleh. Sebagaimana yang ma'ruf dalam salawat Badr. Ya, tawassal Nabi bismillah, ini boleh kami bertawasul dengan nama Allah. Wabil hadi rasulillah, ini enggak boleh dengan petunjuk Rasul. Apalagi dengan zat para sahabat yang turun di perang Badar. Wa kulli mujahidin fillah, ini enggak boleh. Bi ahlil badri ya Allah, itu enggak boleh. Ya. Nah, ada pun hadis yang menerangkan tentang bertawasul kepada jah. Tahu jah, kedudukan. Ya, yang katanya idza sa'altumullaha fas'alu bijahi fa inni fa inna jahi indallahi azim. Kalau engkau memohon pada Allah, maka mintalah kepada Allah dengan perantara kedudukanku, karena kedudukanku di sisi Allah itu azim, tinggi. Nah, itu hadisnya la aslalahu, kadzib, ya dusta, enggak sahih. Jadi yang boleh berdoa dengan syafaat dan doa Nabi. Sebagaimana sahabat datang kepada Nabi ketika kemarau kita. Ya, sahabat berdoa pada Nabi, maka Nabi pun berdoa. Ukasyah berdoa, meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, udallaha ayyaj'alani minhum, anta minhum, kata Nabi. Wahai Rasulullah, doakanlah untukku agar aku menjadi bagian dari mereka. Mereka itu yang Nabi ceritakan sebelumnya. Wa fihim sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzabin. Humul ladzina la yastarqun wa la yaqtun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang Nabi menceritakan di antara mereka itu ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Mereka itulah orang yang minta, tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan kai, tidak tatoyur, kai besi panas. Perinciannya sudah kita bahas waktu itu di kajian Al-Mulakhas dan di kajian kitab Tauhid Syarah Syaibin Bas. Ya, enggak mutlak haram. Masih ingat enggak? Baik. Kemudian juga tidak tatoyur, menganggap sial, menganggap hoki, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Kata Ukasyah, wahai Rasulullah, doakanlah aku agar aku menjadi mereka, bagian dari mereka. Kata Nabi, anta min. Banyak lagi riwayat yang para sahabat meminta doa kepada Nabi. Ini syafaat kepada doa, bukan kepada person, zat Nabi SAW. Apalagi kepada sahabat, gak boleh. Ya. Terus berikutnya di sini, la bidatihi wa la bihaqih. Ya, orang buta tadi berdoa, ya, dengan syafaat, apa, bertawasul dengan syafaat dan doa Nabi, bukan dengan zat, bukan dengan hak Nabi, bukan dengan zat person Nabi dan pribadi Nabi, bukan demikian. Ini harus dipahami, ya. Ini pintu yang menjadikan seseorang apakah menjadi muwahhid atau musyrik di sini, paham atau enggak. Karena kalau di sini enggak paham, ya, maka dia akan masuk ke dalam pintu tersebut ketika dikatakan hadis ini menerangkan bahwasanya boleh bertawasul dengan zat, dengan hak pribadi person Nabi, maka dia akan kiaskan person Nabi dengan person di bawah beliau alaihi salatu wasalam. Person aulia, person solihin, person habaib, person ajengan, person kiai. Akhirnya mereka semua berdoa kepada Allah melalui person-person tadi. Ya, yang Syekh bin Baz sebelumnya sudah menyatakan itu syirik uluhiyah. Kalau meminta kepada Allah melalui perantara persen-persen tadi, syirik uluhiyah. Paham gak sini? Syirik uluhiyah. Nah, ini gak boleh. Ya, itulah hakikat kesyirikan musyrikin Quraisy. Ya, karena musyrikin Quraisy, hakikat kesyirikan mereka terbagi menjadi dua. Taklid, apa namanya, yang pertama taklid. Ya, yang kedua seperti ini, menjadikan person-person orang soleh lata sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Mana abduhum illa liqarribuna ila Allahi sulfa. Kami enggak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Wa yabuduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syafa'una indallah. Kata mereka, mereka ini orang-orang soleh ini cuma pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah kelak. Adapun yang Ini yang mereka ahli pikirnya, yang mereka tokoh-tokohnya. Adapun yang awam-awamnya, musyrikin Quraisy yang awam-awamnya, yang pelangak-pelongoknya, itu yang cuman ya, cuman apa? Cuman ikutin aja nenek moyang. Ya, cuman mengikuti nenek moyang aja. Ya, mereka mengikuti nenek moyang aja. Ya, barakallahu fikum. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu, kalau dikatakan pada mereka ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka cuma ikuti nenek moyang aja. Dan semuanya mereka enggak paham apa yang dikatakan, apa yang dijabarkan, didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah sunnah buruk musyrikin dari zaman ke zaman. Ya, musyrikin zaman Syuaib menyatakan, "Ya Syuaib, ya ma nafkahu katsiran bima taqul, wahai Syuaib, kami enggak paham apa yang kau ucapkan." Ya, barakallahu fikum. Dan musyrikin Quraisy juga demikian. Baik, berikutnya. Baca lagi, siapa Arka? Sallallahu alaihi wasallam. Qala dan Syekh bin Bas menyatakan as-sabit yang benar, pemahaman yang benar fi hadis al-a'ma, terkait hadis al-a'ma tadi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu, memerintahkan orang tadi, ayu shalli wa yad'u, agar orang tersebut salat, berdoa, wa yatluba, meminta minallahi, kepada Allah, ya, wa ayyakbala syafa'ah, minta kepada Allah agar Allah menerima syafaat Nabi fihi, yang diperuntukkan kepada orang buta tadi. Ya, jadi Nabi mengajarkan kamu minta kepada Allah agar Allah menerima syafaat Nabi, syafaatku untukmu, begitu. Nabi yang mengajarkan. Wa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syafa'a fihi, Nabi pun memberikan syafaat pada orang tadi. Ya, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan in syi'ta akhartu dzalik fa huwa afdal li akhiratik. Wa syi'ta da'awtu lak, kalau kamu inginkan saya akan doakan untukmu. Ya. Wa da'alahu, dan Nabi pun mendoakan kebaikan untuk orang tersebut, anallaha yaruddu 'alaihi basarah, agar Allah mengembalikan penglihatan orang tersebut. Fa hadha huwal mahfuz, inilah yang mahfuz. Ya, mahfuz di sini bukan maksudnya terjaga, tapi mahfuz lawan dari apa? Kalau dari ilmu salah, dari syad. Kalau syad mukhalafatu thiqah, ya, man huwa awsaq minhu aw aktsar minhu adadan, ya, yang menyelisihi, ini riwayat thiqah yang menyelisihi perawi yang lebih thiqah daripada dia, atau dia menyelisihi perawi thiqah yang jumlahnya lebih banyak pada dia. Nah, yang menyelisihi ini syad, yang diselisihi mahfuz. Ya, berarti hadis ini hadis yang mahfud, yang diterima, ya, riwayatnya dari perawi yang sikoh, ketika, ya, diselisihi oleh perawi yang lainnya, yang sikoh juga, yang menyelisihi syad do'if. Baik, mana lagi tadi? Fil kisah min riwayat istiqat, yang diriwayatkan dari para perawi thiqat yang terpercaya dari Syu'bah, dari Abi Ja'far Al-Khatmi, wa bihadza, maka berdasarkan hal ini kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, yu'lamu, diketahuilah, anna tawassula bidzawat, ya, bidzatin nabi au bidawati sahaba au bihaqqin nabi au bihaqqis sahabati au bijahin nabi au bijahi sahabati laisa alaihi dalilun, Maka dari sini kita ketahui bahwasanya bertawasul dengan pesan Nabi, dengan pesan sahabat, hak Nabi, hak sahabat, kedudukan Nabi, kedudukan sahabat, gak ada dalilnya. Dalilnya ada, Syekh Bin Baz sudah terangkan, dusta semua, palsu semua. Ya. Wal ibadatu tauqifiyatun, yang namanya ibadah itu mesti ada dalilnya dari Allah. Wa tawassulat tauqifiyatun, tawassul juga demikian. Ya. Tawassul Allah perintahkan. Wa batahu ilaihil wasilah, carilah wasilah yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau kita minta kepada Allah agar semakin dikabulkan, ada wasilah. Ya. Fala yutawassalu ila bisyai'in ja'a bihi ad-dalil, maka enggak boleh. Ya. Bertawassul kecuali dengan sesuatu hal yang ada dalilnya. Wa qad qama ad-dalil 'ala salasi wasa'ila syar'iyyatin. Nah, telah terdapat dalil mengenai tawassul ini, tapi cuma dengan tiga wasilah. Ya, cuma dengan tiga wasilah. Nah, Fadl Abdul Rahman. Al-wasilatul ula. Al-wasilatul ula. Al-wasilatul ula. Asma'ullahi wa sifatuhu. Walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Al-wasilatul thaniya. At-tawassulu بتوحيد الله والإخلاص له والإيمان به. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد، كما في الحديث: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، فهذا توسل بالإيمان. الوسيلة الثالثة: العمل الصالح، سائر الأعمال الصالحات. وعلى هذا حديث الثلاثة أصحاب الغار، وعلى هذا حديث الثلاثة أصحاب الغار، كأن تقول: اللهم إني أسألك ببر لوالدي، بعفة عما حرمت علي، بأداء للأمانة، بمحافظة على الصلاة، بأداء الزكاة، بحبي لك ولنبيك، وما أشبه ذلك من الأعمال الصالحات. وهذه الوسائل الثلاث هي التي جاءت بها النصوص الشرعية. أما أن يقول: اللهم إني أسألك بجاه محمد، أو بجاه أنبيائك، أو بحق محمد، أو بحق أنبيائك، أو بحق أوليائك، فهذا ما عليه دليل فوجب تركه، ولأنه قد يكون وسيلة إلى الغلو في الأنبياء والأولياء، وذريعة إلى دعوتهم من دون الله، فوجب تركه هذا. هذا هو الخلاصة لهذا البحث. نعم. Lihat ya, al-wasilah ada tiga, kata Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Al-wasilatul ula, ya, wasilah yang pertama yang diperkenankan. Selain dari itu, wasilah apakah bid'ah atau syirik? Ya, apakah bid'ah atau syirik? Ingat tadi, kalau bertawasul dengan zat person yang telah wafat, syirik uluhiyah. Tapi kalau minta kepada dia, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, kabulkan permohonan saya, ini bukan cuma syirik uluhiyah, rububiyah. Karena dia meyakini Syekh Abdul Qadir Jilani yatasarraf fil alam, mampu bertindak, memiliki kewenangan. Ini yang disebutkan oleh Syekh Bin Baz. Kalau dia meminta kepada person tadi, bukan cuma syirik uluhiyah, rububiyah juga. Ya, maka keadaan dia lebih jelek daripada Abu Jahal. Karena Abu Jahal, Abu Lahab enggak meminta kepada berhala mereka secara langsung, melainkan hanya menjadikan berhala mereka sebagai perantara, ya, agar hajat mereka dipenuhi oleh Allah SWT. Kalau ada orang yang melihat, misal Al-Kabbani, tokoh sufi Amerika yang sering datang ke Indonesia, Rijal Allah, yang sering begitu, ya, wahai Rijal Allah, ya, Syekh Abdul Qadir Jilani, agisna, tolong kami, minta ke Syekh Abdul Qadir Jilani, Maka ini syirik uluhiyah dan rububiyah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Tapi kalau hanya mengatakan ya Allah bi auliyaika, ya Syekh Abdul Qadir Jalani, urzukni, ighfirni dan seterusnya, ini syirik uluhiyah. Ya. Nah, yang bid'ah tidak syirik apa? Yang bid'ah yaitu bertawassul dengan jah Nabi. Jah kedudukan Nabi. Nah, ini tidak syirik tapi bid'ah. Ya, tapi bid'ah. Bid'ah ini bukan enteng. Dan ini wasilah atau jalan menuju kesyirikan akbar. Ya, harus bisa dibedakan ya. Kalau ada orang bertawassul dengan jah Nabi, dia bukan musyrik. Ini bid'ah. Paham ya? Tapi barakallahu fiik. Terus kalau orang wasul, dia datang ke kuburan wali, ya, maka kita enggak boleh menyatakan dia pasti melakukan kesyirikan kecuali setelah jelas nyata terang benderang tidak ada syubhat dia melakukan kesyirikan tersebut. Kalau cuma sekedar dia berziarah ke makam wali, para ulama enggak pernah mengajarkan langsung diponis mereka musyrikun. Ya, karena memponis musyrikun setelah terang jelas. Karena bisa jadi dia punya keyakinan kalau berdoa kepada Allah di sisi makam wali ini makbul doanya. Ini bid'ah, bukan syirik. Paham ya? Ada orang hobinya ke makam Sunan Demak. Mau ngapain? Berdoa kepada makam Demak, Sunan Demak kamu? Enggak, saya berdoa pada Allah semata. Sunan Demak la yanfa' wa la yadur misalkan. Dia tahu, enggak bisa memberikan manfaat, enggak bisa memberikan mudarat. Enggak boleh doa sama Sunan Demak. Ya, berwasilah kepada dia enggak boleh. Saya berdoa pada Allah. Terus ngapain di situ? Ini kan makam wali. Ah, ini tempatnya karomah. Ah, ini bid'ah. Ini bid'ah. Makanya enggak bisa langsung ponis, ini pasti syirik. Setelah jelas terang benderang bahwa di situ dia melakukan kesyirikan. Syirik rububiyah, uluhiyah. Ya, syirik uluhiyah gimana? Kalau dia berdoa kepada Allah melalui perantara wali-wali tadi. Plus rububiyah gimana? Kalau dia minta langsung. Ya. Kalau dia berdoa kepada jah Nabi melalui berdoa kepada Allah melalui perantara jah Nabi, bid'ah. Kalau dia hanya menjadikan tempat tersebut sebagai tempat yang dianggap terkabulnya doa, dia berdoanya kepada Allah, bid'ah. Ya, harus dirinci untuk memvonis syirik. Mana lagi berikutnya? Al-wasilatul al-ula, wasilah yang pertama, asmaul husna, asmaullahi wa sifatuh, nama-nama dan sifat Allah. Allah perintahkan kepada kita, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang husna. Ya, yang husna itu muannas dari ahsan, yang paling baik. Maka berdoalah dengan nama-nama Allah tersebut. Nabi mencontohkan ya hayyu ya qayyum bi rahmatik. Agizni sya'ni kullah wala takinni ila nafsi tarfat ain. Namun berdoa dengan Asmaul Husna ini para ulama mengajarkan, semisal Syekh Al-Utsaimin di Syarah Al-Qaidul Musla. Kalau kita berdoa dengan Asmaul Husna, berdoa kepada Allah dengan perantara Asmaul Husna, itu harus sesuai dengan konteks isi doa. Kalau kita mau berdoa ya Allah, lapangkanlah rezekiku, pakai nama Allah yang Maha Pemberi rezeki. Ya Razzaq, urzuqni. Minta ampun. Ya Ghafur, ighfirli. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah aku. Jangan minta ampun, ya Jabbar, ya Qahar, ighfirli. Enggak cocok. Ya. Saya barakallahu fikum. Ya, dan semisalnya. Ini pentingnya makrifat nama-nama Allah. Ya, makrifat mengenal nama-nama Allah. Biar kita gunakan dalam doa kita. Kita tahunya cuma ya alim aja. Semuanya ya alim, ya alim. Nah, doanya kemana? Ya, itu harus tahu. Baik, mana lagi berikutnya? Al-wasilatu as-saniyah. Wasilah yang kedua, at-tawassul bitauhidillah wa ikhlas. Wa ikhlasidahu wal imani bih. Bertawassul dengan mentauhidkan Allah. Ini Syekh bin Baz menyebutkan. Makanya tadi saya sebutkan tawassul yang diperbolehkan itu bahkan ulama menyebutkan berapa? 5. Dengan tauhid kepada Allah, dengan ikhlas dan iman pada Allah. Ya, semisal seorang Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu. Ya Allah, aku memohon pada Engkau ya Allah, bi annaka anta Allah, ini bertauhid. Ya, aku memohon pada Engkau ya Allah dengan perantara menyatakan bahwa Engkau adalah Allah, la ilaha illa anta. Bahwa Engkau adalah tidak Allah yang tidak ada yang berhak disembah selain Engkau. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau. Al-Ahadu, Engkaulah yang Maha Esa. As-Samadu, Engkaulah yang tempat bergantung. Nah ini, boleh kita bertawasul dengan tauhid. Ya, Allahumma la ilaha illa anta. Ya, sebagaimana Nabi Yunus juga bertawasul dengan tauhid. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nah ini juga, subhanaka inni kuntu minal zalimin. I'tiraf, pengakuan diri. Ya, akan kealpaan, kekhilafan, kesalahan, kezoliman terhadap diri sendiri, ini boleh bertawasul dengan itu. Ya, ini para ulama menyebutkan, Syekh bin Baz juga menyebutkan. Ya, bertawasul dengan kekurangan diri kita. Ya, Allah menyebutkan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah, wahai manusia kalian fakir. Oh, kita menyebutkan kefakiran diri kita. Ya, Allahumma, ya. Allahumma inni fakirun ilaik. Ya Allah, aku membutuhkan pada Engkau ya Allah. Nah, baru kita sebutkan hajat-hajat kita. Sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam ya bertawassul kepada Allah dengan hal ini. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Bil iman juga nih. Perhatikan bil iman tadi kan, bil iman. Ini juga di Al-Qur'an Allah mengajarkan pada kita doa. Orang-orang yang minta dibebaskan dari neraka bertawasul dengan iman. Rabbana amanna faghfir lana wa qina adzabannar. Perhatikan. Rabbana amanna. Wahai Rabb kami, kami telah beriman. Kami telah beriman. Faghfir lana, ampunilah kami. Wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari azab neraka. Allah mengajarkan kepada kita bagaimana doa orang-orang yang minta ampunan dan keselamatan dari neraka bertawasul dengan keimanan. Kama fil hadis, ya, sebagaimana hal ini dalam hadis. Kemudian, ya, di dalam ayat, Rabbana ain innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendengar munadiyan orang-orang yang menyeru yunadi lil iman, mereka menyeru dengan keimanan, an aminu bi rabbikum fa amanna. Nah, ini bertawasul, tawassulun bil iman, ini tawassul dengan keimanan. Lihat itu di footnote, ya, ada tawassul dengan keimanan, apa maknanya tawassul dengan keimanan di sini? Nah, Syekh Anwar tafadhol. Nah, Syekh Anwar yang ini, Pak Anwar kan enggak datang. Anwar DKM. Nah, Syekh Anwar DKM. Hadal. Kismaini wa huna kismun salisun idza ja'alna al-imana wal amala salihan kullahu kisman wahidan fihi kismun salisun huwa tawassulu bi du'a'i syakhsi al-hayyi wa safa'atihi fa hiya aqsamun arba'atun indal basti wal idahi wasalatatun indad damji at-tawassuli bitawqidi fil a'mali as-solihati wala as-sa'ilu al-khamisu tawassulu bihajatil insani wa faqrihi fa'ajaba al-dhahiru anna hada ad-dakhila fil ada'ani itu ulang anna hada dakhilun fil amali as-solihi li'anna tirafahu bi faqrihi wa hajatihi amalun salihun. Allahumma inni as'aluka bi hajati waftaqari ilaika wa dhulmi li nafsi وتقصيري كل هذا عمل صالح فانكسار العبد واعترافه بضعفه وتقصيره وظلمه لنفسه هو في الحقيقة عمل صالح وإذا جعل قسما خامسا من باب الإيضاح ما فيه مانع ya min jurusi badan surat salatain al maghrib wal isya. Qala Ibn Bas, Syekh Ibn Bas berkata rahimahullah taala fi mawdi'in akhara, ya, tempat yang lain beliau menyatakan walaka anta ja'ala tawassula bi tauhid min babil amal, boleh saja bagi anda untuk menjadikan tawassul dengan perantara dengan tauhid itu min babil amal, itu masuk di bab amal. Jadi kan tawassul yang kita kenal boleh dengan tiga, asmaul husna, amal soleh, yang ketiga apa, doa orang soleh mesti hidup. Boleh aja untuk masukkan bertawassul dengan tauhid, gimana? Masuk kemana nih dari yang tiga? Asmaul husna bukan? Bukan. Doa orang soleh tentu bukan juga. Mana amal soleh? Juga boleh. Ya, karena tauhid itu termasuk amal. Bahkan amal yang paling utama. Mimba bil amal. Fayakul kismain. Maka kalau begitu ada dua macam di sini. Wahuna kismun sarisun. Ada jenis yang ketiga. Ida ja'anal imana wal amala soleha. Apabila kita jadikan iman amal soleh. Kullahu kisman wahidun, semuanya kisman wahidan, semuanya menjadi satu bagian. Jadi kita menjadikan, ya, bertawassul kepada amal soleh, iman itu satu bagian, tauhid satu bagian. Summa fihi kisman salisun, ada tawassul yang ketiga. Wahwa at-tawassulu bidu'ai syakhsi al-hayyi wa syafatihi, yaitu berdoa, bertawassul dengan doa seseorang yang masih hidup, ya, dan dengan syafaat dia, ditambahkan oleh para ulama, dia hadir dan mampu merespon. Dan dia mampu merespon. Meresponnya itu apakah dengan secara langsung atau secara surat atau yang lainnya. Ya, semisal para sahabat minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan mereka dan seterusnya. Fahiya aqsamun arba'atun indal bas. Ya, maka ini adalah ada aqsam arba'ah, berarti ada empat jenis, ya, aqsamu arba'atin, ya, ini ada empat jenis. Indal basri ketika diperinci lagi, ya, diperluas lagi. Walidohi ketika dijelaskan lebih rinci lagi, jenis tawassul tadi. Salah satu inda damjid tawassul bit tauhid, tiga tawassul yaitu ketika ad-damji, ketika digabungkan damaja yajmuju damjan, ya, ketika digabungkan, ya, digabungkan bertawassul dengan tauhid fil amal as-salihah, bertawassul dengan amal tauhid dan amal saleh. Qala sa'il, ada yang bertanya kepada Syekh, al-khamis at-tawassul bi hajatil insan wa faqri, yang kelima mengenai bertawassul seseorang dengan kebutuhan dan kefakiran dia, apakah itu termasuk tawassul yang kelima? Fa ajaba, maka Syekh bin Bas menjawab, "Adh-dhahir anna hadza dakhilun fil amal shalih." Ya, yang nampak bahwasanya jenis tawassul dengan kebutuhan dan menampakkan kekurangan di hadapan Allah ini termasuk tawassul, ya, dengan amal shalih. Li'anna i'tirafahu bi faqrih, karena pengakuan seorang hamba akan kebutuhan dia, ya, akan kebutuhan dia, wahajatihi, ya, berhajatnya dia kepada Allah, itu adalah amalun solihun. Allahumma inni as'aluka bihajati waftiqari ilaik, ya Allah, aku memohon, ya Allah, kepada engkau, ya Allah, dengan hajatku, ya, dengan sangat butuhnya diriku kepada engkau, wa zulmi li nafsi, ya, dengan kezaliman diriku terhadap diriku sendiri, wa taqsiri kelalaianku, kullu hadza amalun solihun, maka ini semua adalah amal soleh. Ya, fankisarul abadi ila Allah, maka sikap merendahkan dirinya seorang hamba di hadapan Allah, wa'tirafuhu bidha'fihi wa taqsirihi, dan pengakuan seorang hamba akan kelemahan, kelalaiannya, wa zulmihi li nafsih, sikap kezalimannya terhadap dirinya sendiri. Wa fil haqiqati, itu secara hakikat amalun salihun, adalah amal salih. Wa idza ju'ila qisman khamisan min babil idah, ma fihi mani'un la musyahada fil istilah. Nah, apabila dijadikan ya, hal tersebut sebagai satu jenis yang kelima, bagian dari satu jenis yang kelima, ya, min babil idah, kalau dijelaskan lebih rinci lagi, ma fihi mani', itu enggak mengapa. Ya. La musyahada fil istilah. Ya, enggak perlu ada perdebatan dalam istilah. Tawasul mau tiga yang dibolehkan, mau tiga, empat, lima, yang penting tidak keluar dari ini. Ya, jangan masukkan yang bukan dari ini ke dalam tiga, empat atau lima. Al-wasilah tsalitsah, wasilah yang ketiga, al-amalus saleh. Ya, terkait seorang yang bertawasul kepada Allah dengan amal saleh yang dikerjakan. Ya. Sa'irul amali salih, sa'irul amali salihati, dengan seluruh amal-amal salih. Wa ala hadha, ya, maka terkait hal ini, ya, hadithu salasah, hadith, wa ala hadha, hadithu salasati ashabil ghar, yang menunjukkan hal ini adalah hadis tiga orang pemuda yang masuk ke lubang mulut goa ketika berlindung. Hah? Ka'antakula, semisal anda mengatakan, ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud dari sahabat Ibnu Umar, ma'ruf ya kisahnya, sudah tahu kan, tiga orang masuk ke gua tertutup oleh batu besar, ya, mereka bertawasul dengan amal soleh, ada yang bertawasul dengan bakti dia kepada orang tua, ada yang bertawasul dengan dia menghindari zina dengan adik sepupu yang sudah jadi inceran dia sejak lama, ya. Dia sudah berdiri di paha adik sepupunya yang cantik jelita, dan adik sepupunya menyatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, bergetar hatinya. Dan dia meninggalkan, bertaubat pada Allah, enggak jadi zina, dia bertawasul dengan itu. Ya, karena meninggalkan kemungkaran, karena takut pada Allah, ibadah besar. Ya, ibadah besar. Yang haram ditinggalkan karena Allah, ibadah. Tapi kalau ditinggalkan karena ada Satpol PP, enggak. Bahkan terhitung dosa. Terhitung dosa? Iya. Ini dijelaskan oleh para ulama usul. Ya. Hadalilnya apa? Hadis Nabi SAW. Al-Qatilu wal-Maqtul finnar. Ini dua muslim. Yang membunuh dan yang terbunuh di neraka. Kata sahabat, kalau yang membunuh, iyalah. Gimana wahai Rasul yang terbunuh, eh? Ini dua orang muslim berantem, kata Nabi yang bunuh kan dia mati, carok dia misalkan, dia main carok, ya, yang satu hidup yang satu mati, kata Nabi itu yang main carok, ya, ini contoh aja carok ya, Nabi gak jemputin carok, ya. Ini yang membunuh dan yang terbunuh di neraka, kata sahabat, kalau yang membunuh iyalah dia di neraka. Gimana dengan yang terbunuh wahai Rasulullah? Kalau yang membunuh jelas ya. Ya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Jelas ini ya. Ini yang maqtul gimana? Kata Nabi apa? Hah? Kana harisan ala qatli akhihi. Ah, dia semangat untuk membunuh saudaranya, tapi dia mati duluan. Dia udah sangat berambisi membunuh saudaranya. Enggak terpenuhi, dia mati duluan. Dicatat dosa membunuh. Nauzubillah min dzalik. Ya, ada orang mau berzina digerebek Satpol PP. Ya. Ternyata istrinya ngikutin dari belakang. Enggak jadi, udah buka celana enggak jadi. Ya. Tercatat enggak dosanya? Kata usuliyun, para ulama al-usul, nah. Tercatat dosanya. Nauzubillah min dzalik. Ya, mana lagi tadi? Antakul Allahumma ini as'aluka bibirri li walidayya, ya Allah, aku mohon pada Engkau ya Allah dengan baktiku kepada kedua orang tuaku, ya, bi'iffati amma haramta alayya, yaitu dengan Engkau menjagaku dari hal-hal yang Kau haramkan kepadaku, bi'adai lil amanati, yaitu dengan aku menjalankan amanahku, bi muhafazati ala shalah, aku menjaga salatku, bi ada'i zakati, aku menjalankan zakat, bi hubbi laka wa li nabiyyika, dengan kecintaanku kepada engkau dan kepada nabimu. Ini cinta kepada Allah dan Nabi, amal besar. Ya, amal besar. Ya, wa ma asbaha dzalik minal amali shalihat, kata Syekh bin Baz, dan yang lainnya dari amal-amal saleh. Wa hadhihi alwasailu asalasu asalasu hiya allati ja'at biha an-nususu asy-syar'iyyah. Ya, maka tiga jenis tawassul inilah yang terdapat keterangannya nas-nas syar'i dari Quran dan hadis. Ya, menceritakan amal itu boleh. Dahulu kita mungkin pernah melakukan amal yang kita tahu, ya, kita berdoa, ya Allah, aku dulu pernah, ya, misalkan nolong nenek-nenek nyebrang, itu amal soleh. Saya pernah ngangkatin barang teman ketika pindahan, amal soleh. Ya, saya pernah, ya, sebetulnya ceritakan pada Allah, itu amal soleh. Ini tawassul, kalau kita jadikan ini tawassul, menjadikan doa-doa kita dimakbulkan insya Allah. Amma ayyakul, adapun seorang yang menyatakan Allahumma inni as'aluka bijahi Muhammadin, ya Allah, aku mohon pada engkau, ya Allah, dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW, au bijahi anbiya'ika, dengan kedudukan Nabi-Nabimu, au bihaqi Muhammadin, au bihaqi anbiya'ika, dengan hak Nabi Muhammad dan para Nabi-Nabimu, alaihim as-salatu wassalam, au bihaqi awliya'ika, dengan hak para walimu, fahada ma'alihi dalilun, ini enggak ada dalil. Fa wajib tarkuh, mesti ditinggalkan. Li'annahu qad yakunu, ini qad maknanya bukan taklil tapi taksir. Karena ini sering kali yakun wasilatan, menjadikan wasilah, bukan terkadang tapi kerap kali. Ya, kerap kali menjadi wasilah sarana ilal ghulu, kepada sikap berlebih-lebihan fil anbiya'i wal awliya, terhadap para nabi dan para wali. Ya, sehingga akhirnya, ya, para wali ketika dijadikan kedudukan mereka sebagai tawassul, ya, akhirnya berdoa kepada wali tersebut. Ini kan jalan kesyirikan begitu mulainya, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari, ketika kesyirikan pertama kali terjadi di muka bumi ini. Lima orang soleh kaumnya Nabi Nuh wafat, enggak langsung disembah, tapi dibikin gambar dulu. Ya, dibikin gambar, dibikin monumen, dibikin patung. Generasi berikutnya masuk, yang ini udah wafat, ya, akhirnya setan membisiki. Ini semuanya dari setan tuh. Dibikin gambar dulu, dikenang, dibikin monumen, ya, kemudian dibikin apa lagi? Patung. Ya, itu semua bisikan setan, akhirnya setan bisiki. Karena ilmu udah enggak ada. Generasi sudah berakhir, masuk generasi baru. Milenialnya lah versi yang jauh dahulu. Akhirnya jadilah lima orang soleh ini, ya, diibadahi. Wasanan yu'bad, jadi berhala yang diibadahi. Na'udzubillah. Ya. Wa dzari'atan, dan ini menjadi sebab ila da'watihim, untuk berdoa kepada mereka. Ini dia pengalaman. Min dunillah, dijadikan tempat berdoa selain Allah. Fa wajabat tarkuh, maka ini harus ditinggalkan. Hadza huwal khulasatu li hadzal bahthi. Inilah khulasah, kesimpulan dari pembahasan ini, kata Syekh. Ya, kemudian fadal rapi baca pi. Qala sa'iru riwayat hadhihi fiha dila'un min rasuli ya Muhammad hal kana yaqulu hadha fi salati fa ajaba min bab al istihdari mithl salami 'alayka ayyuhan nabiy mithlu mithl salami 'alayka ya ayyuhan nabiy min bab al istihdari 'inda du'a'i وعند التوسل بدعوته وشفاعته صلى الله عليه وسلم من باب الاستحضار مثل ما تقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا طيب عباد الله ثم الصحابة هم أعلم الناس وأفضل الناس وأورع الناس وقد عدلوا وقد عدلوا على التوسل بنبيهم بذاته وبحقه فلما توفي توسلوا بالعباس بنوع العباس وفيهم عمر وفيهم عثمان وفيهم علي وفيهم بقية العشرة المبشرين بالجنة ولم يعترضوا على أمر. وبعض الناس قد يظن أن التوسل بالجاه أو بالحق أنه شرك. هذا غلط، ليس بشرك، ولكنه من البدع ومن الوسائل التي يخشى منها الشرك. Satu dipotong baca min durus durusun durusun durusun ba'da salatayil maghrib durusun durusun ba'da salatayil maghrib wal isya'i wa qala fi mawdi'in akhar amma idza qala ya rasulullah alayka salatu wa salamu fa hadha ma'nahu min bab istihdarihi fil qalbi lis salati was salam alayhi la min bab du'ahi. Nah, kalau Sa'il ada yang bertanya kepada Syekh Bidas, penanya ini berkata, "Ariwayatu hadhihi fiha nida'un li rasuli ya Muhammad, hal kana yaqul hadha fi shalah?" Ada yang bertanya, "Wahai Syekh, riwayat yang di dalamnya terdapat seruan kepada Rasul ya Muhammad. Apakah orang yang berdoa seperti ini mengucapkannya dalam selawat?" Ya. Selawat kepada Nabi, ya, ya Rasulullah, ya Muhammad, begitu kan? Ya. Fa'ajabah, maka kata Syekh bin Baz, mimba bil istihdar, itu merupakan bagian dari bab al istihdar. Itu bukan bagian dari kita menyeru kepada Rasulullah. Ya, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, kita minta kepada Rasulullah. Ya, semisal antum dalam selawat. Ya, ya Nabi salam alaika, itu kan? Ya Rasul salam alaika. Berarti engkau menyeru kepada Rasulullah ya? Kata Syekh bin Baz, enggak. Rasulullah sudah wafat. Enggak meminta kepada Rasulullah. Tergantung apakah setelah salawat itu minta kepada Rasulullah, ya baru syirik. Kata Syekh bin Baz, ini mimba bil istihdar. Untuk apa istihdar terjemahnya? Penghayatan, untuk menghayati, ya. Mislu salam alaik ayuhan nabi, semisal ya salamu alaik ayuhan nabi, ya. Assalamu alaik, semoga salam tercurah kepada engkau wahai nabi. Min babil istihdar inda doa, ini penghayatan ketika kita berdoa kepada Allah untuk memberikan assalam, keselamatan kepada nabi. Ya, wa inda tawassul bi da'watihi wa syafa'atihi, dan ketika bertawassul dengan doa dan syafaat Nabi, ketika dalam tadi itu doa hadis a'ma, ya, kan Nabi yang mengajarkan doa kepada hadis a'ma tadi, ya Muhammad ini atawajjahu bika ila Rabbi, ya, itu. Tapi barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Min babil istihdar mislu ma taqul, semisal anda mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya tayyiba ibadillah, ya. Summa sahabatu, kemudian para sahabat, hum a'lamun nas, mereka lah manusia yang paling berilmu dalam ilmu agama ini. Wa afdalun nas, kata Syekh, manusia yang paling afdal. Wa awra'un nas, manusia yang paling wara', berhati-hati. Qad adalu 'ala tawassul bi nabiyhim bi dzatihi wa bi haqqihi, mereka berpaling. Mereka enggak pernah melakukan bertawassul kepada nabi mereka dengan zat dan hak nabi. Padahal dekat banget datang ke kuburan nabi. Ya enggak? Enggak perlu nyewa bis, ya, Rosalia. Sepasang suami istri bayar 2,5 juta dengan pembimbing Habib pula, enggak, ya, enggak perlu kan? Rumah mereka di Madinah, kuburan Nabi di Madinah, enggak perlu. Tapi mereka berpaling dari itu. Falamma tuwfiya tawassalu bil abbas, ketika Rasulullah SAW telah wafat, mereka bertawassul dengan Abbas. Bidu'ai Abbas, dengan doa Abbas, orang soleh, paman Nabi, ahlul bait. Abbas bin Abdul Muttalib, ya, dengan Abbas. Mana lagi tadi? Wafihim Umar, wafihim Umaru. Padahal di tengah-tengah sahabat itu ada Umar, ada Utsman, ada wafihim Aliun, ada Ali, ada 10 orang yang dijamin masuk surga yang diberikan kabar gembira dengan masuk surga kecuali Abu Bakar. Ya, karena waktu itu ketika mereka bertawassul kepada Abbas, Abu Bakar telah wafat. Itu terjadi di masa Umar bin Khattab. Dan 10 orang yang mubasyirin yang diberikan kabar gembira oleh Rasul bahwasanya mereka masuk surga, lam ya'taridu 'ala Umar. Mereka enggak menyanggah protes kepada Umar ketika Umar tidak bertawassul kepada kuburan Nabi, tapi bertawassul kepada Abbas. Ya, wa ba'dun nas qad yadhunnu anna tawassul bil jahi aw bil haqqi annahu syirkun. Sebagian orang ada yang menyangka bahwasanya bertawassul kepada jah, kepada kedudukan dan hak Nabi, itu adalah kesyirikan. Hadza qalatun, ini kekeliruan. Laisa bisyirkin, itu enggak syirik. Ya, lakinnahu minal bid'ah, namun itu termasuk perbuatan bid'ah. Wa minal wasa'ili, dan termasuk diantara sarana-sarana, allati yukhsha minha asyirku, yang dikhawatirkan kesyirikan terjadi padanya. Paham sini ya? Baik, barakallahu fiik. Yaitu di penat Syekh bin Baz menyatakan, amma idza qala ya Rasulullah ya alayka salam ya alayka salatu wassalam, hadza ma'nahu min babil istihdar fil qalb. Ya, ini maknanya penghayatan di kalbu. Li salati wa salam, untuk berselawat dan mengucapkan salam alaih kepada beliau. La min babi doa, bukan berdoa kepada Nabi. Annakidu tsalis, pembatal Islam ketiga. Qala asy-syekh al-Muhammad, qala asy-syekh al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Qala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, as-salisu man lam yukaffir al-musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara ijma'an. Pembatal Islam yang ketiga, barang siapa yang tidak mengkafirkan musyrikin atau ragu terhadap kekafiran mereka, au sahaha madzhabahum, atau justru malah membenarkan, menjustifikasi agama mereka, mazhab mereka, kafara, maka orang tersebut kafir ijma'an, berdasarkan ijma. Ini sekali kali terjadi. Kalau ada orang yang menyatakan ya jangan kafirkan Yahudi Nasrani, bisa jadi dia masuk surga juga, kafir orang tersebut. Bunda Teresa itu baik, masa dia kafir? Kafir orang tersebut. Ya. Kafir orang tersebut. Kenapa? Karena dia tidak barok terhadap kesyirikan dan pelakunya. Islam itu barok atau minas syirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Yang namanya la ilaha illallah, dua rukun nafyu isbat. Enggak cukup dia hanya menetapkan peribadatan kepada Allah, tapi terhadap kesyirikan dan pelakunya tidak diingkari. Puncak dari pengingkaran terhadap kesyirikan dan pelakunya, puncak dari barok, mengkafirkan mereka. Mengkafirkan mereka. Memangnya mau apa kalau barok tanpa ada pengkafiran? Hah? Apa maknanya? Gak ada maknanya kalau cuma saya gak suka sama Yahudi Nasrani. Ya, udah saya gak mau gaul sama mereka. Kafir gak? Enggak. Ente kafir. Nah, itu bukan barok berarti. Ya, barok terhadap agama lain dan pemeluknya, mengkafirkan agama tersebut dan pemeluknya, itu baru barok. Ya, paham gak sini? Itu baru barok. Ya, memang sekarang zamannya ini, ya, zamannya salam lintas agama ini salam kekufuran. Kalau tahu maknanya masih ngeyel juga, murtad orang tersebut. Itu maknanya pembenaran terhadap agama lain. Assalamualaikum, salam sejahtera. Ya, namo buddhaya, om swastiastu, naudzubillah. Namo buddhaya, terpujilah Buddha. Buddha itu siapa? Hah? Siddhartha Gautama. Siapa itu? Togut. Hah? Om swastiastu. Apa itu maknanya? Meminta kepada Trimurti, tiga dewa setan agama sono. Kepada Brahma, kepada tiga dewa setan itu agama sono. Minta perlindungan om swastiastu. Na'udzubillah. Ya. Ini salam lintas agama, ini memang kampanye sesat dari orang-orang kafir. Ya, yang ada di barisan nasionalis, orientalis, sekularis, pluralis. Itu mereka murtadun. Mereka murtadun, mereka yang ngajarin kita supaya jangan mengatakan non-muslim kafir. Kenapa tujuannya? Itu untuk legalan. Semua agama itu benar. Ya, mereka semangat sekali bikin film, menghabiskan miliaran, dikampanyekan, disosialisasikan, disantri. Tahu nggak? Santri apa itu? The murtadun itu, bukan disantri. Murtadun. Ya, membenarkan agama lain. Santri apa kayak begitu? Datang ke gereja segala macam, membenarkan agama mereka itu bukan disantri. Demurtadun, mereka kaum orang-orang murtad. Nauzubillah. Ini penting ini, ya ini ijma. Gak ada yang berselisih pendapat kecuali kaum murji'ah dan kaum murtadun. Tidak, gak ada yang berselisih pendapat. Ini tauhid, uluhiyah, tauhid rububiyah, asma sifat mesti ada, ya an-nafi wal isbah. Baik, kita langsung masuk syarahnya. Qala Ibn Baz. Ya. Zaki baca Zaki. Qala Ibn Baz rahimahullah taala. Hadhihi ad-daru jami'atun lit-tayyib wal-khabith wal-kafir wal-muslimi wa aktsaru ahliha 'ala al-kufri wa aktsaru ahliha wa aktsaru ahliha 'ala al-kufri wad-dalal. Wa ma aktsarun nasi walau harastu bi mu'minina wa yaqulu subhanahu wa in tuti aktsara man fil ardi yudillu ta'an sabilillah wa yaqulu subhanahu wa qalilun min ibadiyash syakur wa lamma dhakara qasasa jumlatan min jumlatin qasasa wa lamma dhakara qasasa jumlatin min anbiya'i qala ba'daha Inna fi dzalika la ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Wa qala tauhidullahi huwa ifraduhu bil ibadati an imanin wa an sidqin wa an amalin la mujarrad kalamin. La mujarrad la atifa. La mujarrad kalamin. Wa ma i'tiqadihi bi anna ibadatahu bi anna ibadata ghairihi batilatun wa anna ibada ghairihi musyrikun wa ma'an bara'ati minhum kama qala azza wa jal qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al adawa wal baghdha'u abada hatta yu'minu billahi wahdah hatta tu'minu billahi wahdah. Wa qala ta'ala wa idh qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin fatabarra'a min ibadi ghairi allahi wa mimma ya'buduna. Baik. Kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, hadhihi ad-dar dunya ini jami'atun lit-thayyib wal khabith. Dunia ini memang menghimpun, menyatukan, menggabungkan antara orang yang baik, orang yang jelek, orang kafir, orang muslim. Wa aktsaru ahliha 'anil kufri wad-dhalal. Namun kebanyakan penduduk muka bumi ini di atas kekufuran dan kesesatan. Ya. Enggak perlu sensus. Allah sudah menyatakan, "Wa ma aktsarun nas walau arasta bi mu'minin." Ya. Dan tidaklah mayoritas manusia itu beriman. Ya. Walaupun kau sangat bersemangat agar mereka beriman. Wa in tuti aktsara man fil ardh yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti mayoritas orang di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Wa qalilum min ibadiyash syakur, sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Wa lamma dzakara qassasa jumlatin. Ketika Allah menyebutkan kisah-kisah sejumlah para nabi, qala ba'daha inna fi dzalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Dan tidaklah mayoritas mereka beriman, mayoritas mereka tidak beriman. Ini enggak perlu sensus. Ya, kalau sensus semakin membuktikan lagi. Ya, di Amerika, Afrika, Asia, Eropa, mayoritas kafir. Ya, mayoritas kafirin. Wa qala, dan Syekh bin Baz menyatakan, tauhidullahi huwa ifraduhu bil ibadati. Yang namanya mentauhidkan Allah adalah mengesakan Allah dalam ibadah an imanin, yang ibadah tersebut berasal bersumber dari keimanan, dari sidqin pembenaran, dari kejujuran, wan amalin dari amal. La mujarrad kalam, enggak cuma ngomong semata, saya beriman, tidak. Wa ma'atiqadihi, dan juga mesti diyakini bi anna ibadata ghairihi batilatun. Bahwa peribadatan kepada selain Allah itu batil, itu mesti diyakini. Wa may yakfur bi taghut wa yu'min billah, baru Allah tetapkan iman. Faqad istamsaka bi urwatil wusqa. Siapa yang kufur kepada taghut, ya, beriman pada Allah, baru dia berpegang dengan tali iman yang kuat. Wa anna 'ibada ghairihi musyrikun, dan dia mesti meyakini penyembah selain Allah musyrik. Ini jelas ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah menyatakan di Usul Salasah. Aslinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengambil ini dari perkataan Ibnu Taimiyah di Risalah Al-Ubudiyah. Al-Islam, Islam itu apa sih? Istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu berserah diri, tunduk kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, tunduk kepada Allah dengan taat kepada Allah, melaksanakan ketaatan. Dan juga Islam itu apa? Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Dari kesyirikan dan pelakunya. Ini penting ini untuk dipahami. Al-wala wal bara. Ya, al-wala wal bara. Puncak dari bara kepada musyrikin mengkafirkan mereka. Ya. Enggak ada ceritanya Yahudi juga saudara. Memang beredar du'at ila abwabi jahannam, para dai yang mengajak kepada negeri jahannam. Mereka ini mengajarkan paham-paham sesat. Mereka ditampilkan oleh media-media, buku-buku mereka dipasarkan, beredar tafsirnya. Ya, tafsir yang namanya Az-Zulumat, kegelapan, pakai nama Al-Misbah, enggak ada. Ya, tafsirnya kegelapan. Ngajarin kita, membimbing kita na'udzubillah untuk apa? Untuk membenarkan semua agama. Na'udzubillah. Ya. Mana lagi tadi? Wa ma'abaru al-bara'ati minhum, dan juga mesti berlepas diri dari mereka. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah berfirman, ini menghikayatkan tentang Nabi Ibrahim, qad kanat lakum uswatun hasanatun, sungguh telah ada suri tauladan yang baik untuk kalian. Fi Ibrahim, pada sosok Nabi Ibrahim. Walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bertauhid bersama beliau, idz qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya Nabi Ibrahim, inna bura'u minkum wa mimma ta'budun, kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah, dari kalian dan apa yang kalian sembah, dari orangnya dan agamanya. Ya. Dan apa yang kalian sembah selain Allah, kafarna bikum, kami kafirkan kalian, kami ingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan telah nampak antara kami dan kalian permusuhan, kebencian abadan, ya, forever, selama-lamanya. Ya, hatta tu'minu billahi wahdah, hingga kalian beriman pada Allah. Allah berfirman, wa qala Ibrahim li abih, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, wa qaumihi, ya, dan kaumnya, ini bapaknya Azar bukan pamannya. Ya, karena sebagian ahli tafsir semisal Asyuti di Syarah Sahih Muslim mengatakan ini adalah pamannya bukan bapaknya. Ini keliru, ini bapaknya bukan pamannya. Ya, wa qaumihi, dan kaumnya, innani bara'u minkum, innani bara'u mimma ta'budun, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini makna la ilaha illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin, illallah, ini maknanya. Kecuali Allah yang telah menciptakanku, dia akan memberikan hidayah padaku. Fatabarra'a min 'ibadi ghairillah wa mimma ya'budun. Maka Nabi Ibrahim berlepas diri dari segala yang disembah selain Allah, ya, dari para penyembah selain Allah dan apa yang mereka sembah. Ya. Nabi Muhammad SAW bahkan berlepas diri dari bapak kandungnya sendiri. Ya. Ketika disebutkan, wahai Rasulullah, bapakku di zaman jahiliyah dia menjamu tamu, berbuat baik, dia begini begitu, tapi dia mati dalam syirik. menyembah juga selain Allah, gimana? Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim? Hah? Abuka finnar, bapakmu di neraka. Disebutkan dalam hadis tersebut. Falamma ra'at taghayyura wajhi, maka ketika Nabi melihat perubahan rona wajah sahabat tadi yang seakan-akan gak terima bapaknya di neraka, faqala, Nabi bersabda, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Lagi-lagi Suyuti mentakwil, bapak di sini adalah paman. Loh, paman Nabi yang kafir, yang di neraka, enggak satu. Sementara lafaz abun, mufrad tunggal. Paman Nabi yang kafir dua, Abu Thalib dan Abu Lahab. Ya. Maka itu hakiki, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Mana lagi tadi? Wal maqsud. Fikri, baca Kri. Wal maqsud annahu la budda min tawfiqillahi bi qawlihi bil ibadati wal bara'atu min ibadati ghairihi wa 'abidi ghairihi. Wa 'abidi itu mudhofun ilaihi, jamak muzakkar salim, 'abidin maksudnya. Wa 'abidi ghairihi. Wa la budda min i'tiqadi wa butlani syirki. Ini dulu, wal maksud. Maksudnya adalah, maksud dari apa? Dari kaedah yang ketiga ini. Annahu labudda min tauhidillah, bahwa harus kita mentauhidkan Allah. Dengan apa? Bi ifradihi bil ibadah. Dengan mengesakan Allah dalam ibadah. Wal bara'ati, dan berlepas diri min ibadati ghairihi, dari peribadatan yang diberikan pada selain Allah. Wa 'abidi ghairihi, dan para penyembah selain Allah. Wa la budda min i'tiqadi wa butlani syirk, dan mesti meyakini kebatilan kesyirikan. Ini mesti, ya. Enggak bisa Islam terkumpul pada seorang yang membenarkan Islam tapi tidak menyalahkan selain Islam. Enggak akan terkumpul. Ya, terus lam yusaddiqu Muhammadan alaihi salatu wassalam saru bidzalika kuffaran dullalan. Itu wazannya sama fu'al, kuffaran dullalan. Terus wa in faradna anna ba'dahu wahada Allah fa innahum dalluna kuffarun bi jama'il muslimina. Taib. Nah, ini dulu. Syekh bin Baz berkata, "Wal yahudu wa nasara lamma lam yusaddiqu Muhammadan alaihi salatu wasallam." Orang Yahudi Nasrani ketika mereka tidak membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saru bidzalika kuffaran wa dullalan. Mereka menjadi kafir, sesat siapapun dia. La yasma'u bi yahudiyyun wa la nasraniyyun. Summa la yu'minu bi walladzi ursiltu walladzi ji'tu bih ila kana min ashabin nar. Kan begitu hadisnya. Tidaklah seorang Yahudi Nasrani yang mendengar namaku kemudian dia enggak beriman kepadaku, melainkan dia adalah penduduk neraka. Ya, dia tidak beriman pada Nabi. Semua, maka kita hukumi Yahudi Nasrani yang ada di Venezuela, yang ada di Afrika, yang ada di Rusia, kutub utara, kutub selatan, kafir mereka. Enggak perlu antum menyatakan tapi belum tegak hujah pada mereka. Siapa yang mau nyampein hujah ke mereka, enggak tak-tak rumahnya dijauhlahin. Nah, itu Yahudi beriman pada Allah. Enggak perlu, sudah cukup mereka dengan diutusnya Nabi, dengar nama Nabi, mereka enggak beriman, maka mereka kafir. Ya. Taib. Wa in faradna, walaupun kita anggap, nah, anggaplah, kita asumsikanlah, ana ba'dhum, bahwasanya ada sebagian di antara Yahudi Nasrani, anggap ya. Wahadallah, mentauhidkan Allah, mustahil. Ya. Anggaplah ada. Mungkin kalau bukan Nasrani ya, siapa? Yahudi mungkin. Enggak juga ya. Mungkin Nasrani garis miring, yang dia enggak punya konsep Trinitas. Ya, dia tetap meyakini Isa alaihissalam sebagai Nabi. tetap meyakini Roh Kudus Jibril sebagai malaikat, malaikat mukarrab, malakun mukarrab. Tetap meyakini Allah lah yang berhak diibadai semata. Misalkan ada, tapi dia nggak mau mengikuti sunnah Rasul, nggak mau pakai Al-Quran, maunya pakai Injil asli, Injil Barnabas kayak Injil apa kayak, paham nggak sini? Nah kata si Bidas, lau parut nggak ada ba'dahu ahadullah. Namun mereka tetap sesat, kufarun bi isma'il muslimin. Mereka tetap sesat kafir dengan kesepakatan kaum muslim. Jangankan dia, Yahudi, Nasrani, nabinya sekalipun. Nabinya sekalipun, siapa? Nabi Musa, Nabi Isa hadir di sini. Kemudian enggak mau ngikutin Rasulullah, sesat. Apa kata Nabi kepada Umar? Lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu ila tibai. Seandainya nak saudaraku Musa saat ini masih hidup, Umar, kemudian dia tidak mengikuti aku, enggak punya, dia enggak punya kelapangan, enggak punya pilihan ila tibai, kecuali dia mesti mengikuti aku. Apalagi umatnya. Ya, Musa aja kalau hadir enggak bisa punya pilihan lain kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi umatnya. Orang Israel tiba-tiba menyatakan, "Wah, ana bertauhid pada Allah, ana enggak mau ikutin Rasulullah." Kafir dia. Kafir dia. Andailah. Terus lanjut pikir, "Di adami imanihim bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam," karena dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus pikir lanjut. Nah, seandainya ada orang yang berkata, "Inni a'budullaha wahdah." Saya beriman hanya pada, saya beribadah hanya pada Allah. Usaddiqu, saya membenarkan Nabi Muhammad SAW. Fi kulli syai'in, dalam segala hal, illa fi tahrimi zina, kecuali dalam haram, harami zina. Menurut saya zina itu halal. Kafir dia berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya. Kayak kemarin penghalal zina, enggak ada yang mencegah kekafiran dia. Kecuali kalau dia, kata para ulama, ini disebutkan oleh di buku-buku fikih empat mazhab. Ya, disebutkan oleh Khatib Asy-Syirbini di Mughnil Muhtaj dan yang lainnya, kecuali kalau dia baru masuk Islam dan tinggal di negeri yang jauh yang tidak mungkin kebodohan diangkat dari dia. Artinya enggak ada dai, enggak ada akses informasi Islam. Ya, kalau sekarang gimana coba? Jangankan orang kafir yang mualaf masuk Islam, orang kafir aja tahu zina haram, kan begitu? Ya, zina itu haram tahu. Pelacur aja tahu zina itu haram. Kok bisa ada muslim enggak tahu zina itu haram? Ini ma'lumina din bidarurah. Pengetahuan yang enggak boleh tidak tahu kita, mesti tahu. Ya. Dia menyatakan zina menurut saya halal, kafir dia. Halal dam. Darahnya halal bagi pemerintah kaum muslimin. Ya. Terus gantian baca siapa? Pikri, siapa sih ini? Anaknya Pak Suheri. Paris, nah, baca Paris. Halal ad-dam. Wal-mali. Ah, yaitu dengan dia mengatakan bi anja'alahu mubahan, hukum zina itu dia katakan mubah. Boleh-boleh aja kalau suka sama suka. Boleh-boleh aja kalau pakai alat pelindung kayak kondom. Ya, na'udzubillah. Ya, semisal orang-orang liberal mengatakan khamr itu halal, boleh-boleh aja kalau di musim dingin. Kalau di kutub utara minum vodka, vodka itu halal. Na'udzubillah. Ya. Enggak ada yang menyatakan dia kafir. Ya, yang menyatakan dia kafir adalah ahlus sunnah kaum muslimin. Yang menyatakan dia tidak kafir kaum sesat murji'ah. Oh, enggak kafir, murji'ah. Terus maka orang seperti ini dia adalah kafiran halal dam, halal darah dan hartanya, dengan tentunya dengan eksekusi yang dilakukan oleh pemerintah kaum muslimin dengan seluruh kesepakatan kaum muslimin, ya, di buku-buku fikih semua sepakat. Terus Muhammadin wa'ala ra'si Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa fi tahdimi liwa'di wa huwa ityanu dhukuri sawra kafiran halalat Tayyib. Wa haqada laqaw, demikian pula kalau dia menyatakan ya innahu yuwahidullah, tapi orang tersebut bertauhid pada Allah. Wa ya'buduhu wahdah, dia hanya beribadah pada Allah. Ya. Duna kulli min siwah. Beribadah kepada Allah, tak bukan kepada selain Allah, dia beribadah kepada Allah. Yusadik rusulat jami'an wa ala ra'sihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia membenarkan para rasul, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila fi tahridil riwayat, kecuali terkait keharaman ya homoseksual. Kalau homo boleh-boleh aja. LGBT atas dasar kemanusiaan dan seterusnya. Riwayat itu apa? Ityanul dzukur. Yaitu menjima cowok mendatangi cowok. Cowok mendatangi cowok. Ya, riwayat lah ya, homo, udah paham. Ya, maka orang yang membenarkan LGBT, mendukung LGBT, kafir. Ini kafir. Orang yang mendukung LGBT kafir. Siapapun dia, mau ustaz kek, mau siapa kek, kafir dia. Sawar kafiran halal dam wal mal bi ijma'il muslimin, kata Syekh bin Baz. Ini jam 9 lewat jam 10, nanti insyaallah kita lanjutkan lagi ke depan. Ya. Wabillahi taufiq wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdika.